Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya al-Imam Ibn Abi al-Aiz al-Hanafi rahimahullahu taala. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, bagian yang kedua dari bait yang ke-93. Kata beliau rahimahullahu, wa waqafal jum'ata fiha aminan. Setelah kemarin kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan hajjatul wada', dan jenis haji yang dilakukan oleh beliau adalah haji qiran. Maka kemudian beliau menyebutkan wa waqafal jum'ata fiha aminan. Lalu beliau wukuf di Arafah pada hari Jumatnya. Kata Al-Himyari rahimahullah, وقد اجمعوا على ان وقفه النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه في حجه الوداع كانت يوم الجمعه 9 ذي الحجه من سنه 10. Dan para ulama sepakat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan wukuf di Arafah ketika hajjatul wada', kanat yaumul jumu'ah, bertepatan dengan hari Jumat, tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriyah. Lalu kata beliau rahimahullah taala melanjutkan bait yang ke-94, wa unzilat fil yaumi bushra lakum al yauma akmaltu lakum dinakum. Dan diturunkan fil yaumi pada hari tersebut bushra lakum, kabar gembira untuk kalian wahai kaum muslimin. Al yauma akmaltu lakum dinakum, sebuah ayat yang berbunyi al yauma akmaltu lakum dinakum. Dalam bait ini beliau ingin menyebutkan bahwa surat Al-Maidah ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku dan aku ridho Islam itu sebagai agama bagi kalian. Ayat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriyah saat hajjatul wada'. Disebutkan riwayat dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan tentang kedatangan seorang Yahudi yang menemui beliau radhiyallahu taala anhu. Dalam lafaz riwayat al-Imam al-Bukhari disebutkan anna rajulan minal yahud qala lahu, bahwa ada seorang laki-laki Yahudi datang kepada Umar ibn al-Khattab dan mengatakan kepada beliau, ya amiral mu'minin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha. Lau alayna ma'syaral yahudi nazalat, latakhadna dhalikal yawma idan. Wahai amirul mu'minin, berarti Yahudi ini datang di saat kekhalifahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, wahai amirul mu'minin, ada sebuah ayat fi kitabikum, di dalam kitab kalian, di dalam Al-Quran, taqra'unaha, yang kalian baca ayat itu. Lau alaina ma'syaral yahudi nazalat, seandainya ayat itu diturunkan kepada kami bangsa Yahudi, lattakhadna dzalikal yauma aidan, niscaya kami akan menjadikan hari di mana turunnya ayat itu sebagai perayaan besar. Qala ayyu ayah, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya, ayat apa itu? Qala qauluhu ta'ala, Yahudi itu menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya. Dia baca ayat itu sampai terakhir. Yahudi ini tahu ayat itu, hafal dia. Bahkan tahu histori turunnya ayat tersebut. Maka disampaikan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mendengar dari orang Yahudi tadi, maka Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, qad 'arafna dzalikal yaum wal makan alladzi nazalat fihi 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami tahu hari apa itu dan di mana itu diturunkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, wa huwa qa'imun bi 'arafata yauma jumu'atin. Ayat itu turun ketika Nabi SAW sedang berdiri di hari Arafah pada hari Jumat, saat beliau sedang wukuf. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala lebih rinci, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wallahi demi Allah inni la'a'lam, sesungguhnya aku tahu, al-yawma alladhi nazalat ala Rasulillah SAW, hari di mana ayat itu turun kepada Rasulullah SAW, wasa'atul lati nazalat fiha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kapan tepatnya, hari apa, jam berapa, waktu kapan tepatnya ayat itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, nazalat asyiyata Arafah fi yaumi jumu'ah. Ayat itu turun di sore hari Arafah, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di hari Jumat. Tayyib. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini menunjukkan kepada kita bahwa ayat tersebut termasuk salah satu ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah ada satu faedah yang disebutkan dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hari Jumat itu, tanggal 9 Arafah, saat Nabi SAW sedang wukuf, itu satu-satunya hari yang tidak akan pernah terulang. Belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah terulang setelahnya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kana dzalikal yaum khamsatu a'yad. Pada hari itu terkumpul 5 perayaan besar dunia. Terkumpul 5 hari Id. Baik itu hari Idnya muslimin atau selain muslimin, terkumpul hari itu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Jum'atun, yang pertama adalah hari Jumat. Wa'idun, yang kedua adalah hari Id. Wa'idun Nasara, yang ketiga perayaan Nasara. Tayib. Afan yang pertama tadi Idul Yahud, perayaan Yahudi. Yang ketiga perayaan Nasara. Yang keempat Wa Arafah, hari Arafah. Dan yang kelima Wa Idul Majus, dan perayaan orang-orang Majusi. Tayib. Bertepatan di satu hari yang sama, perayaan hari Arafah, dan itu bertepatan hari Jumat, dengan perayaan Yahudi, dengan perayaan Nasara, dengan perayaan Majusi. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, walam yajtami' a'yada ahlil milal fi yaumin qablahu wala ba'dahu. Dan belum pernah terkumpul perayaan-perayaan selain Muslim pada satu hari yang sama antara Yahudi, Nasara, demikian juga Eid Muslim dan Eid Majusi. Tidak sebelumnya dan juga tidak akan terjadi setelahnya. Itu satu-satunya. Riwayat Ibn Abbas ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Baghawi, pada dua ayat. Ayat yang pertama ketika beliau menafsirkan Al-Ma'idah ayat yang ketiga, dan yang kedua ketika beliau menafsirkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat At-Taubah. Pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar. Dan adhanun minallah, penyiaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi dan dari rasulnya, ilan nas kepada manusia, yawmal hajjil akbar, di hari terjadinya al-hajjul akbar, haji besar. Haji besar yang dimaksud adalah hajjatul wada' ketika itu. Dan dalam istilah fikih, haji itu ada dua. Yang pertama al-hajjul akbar, haji besar, yaitu haji. Dan yang kedua adalah al-hajjul asghar, haji kecil. Hajjul asghar itu adalah umrah. Nah, al-hajjul akbar di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsir beliau jilid yang keempat halaman ke-12. Riwayat dari Abdullah ibn al-Harith bin Naufal. Beliau mengatakan, "Yaumul Hajjil Akbar, al-yaumul ladzi hajja fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hari Haji Akbar adalah hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji wada'. Wa huwa qawlu Ibn Sirin, dan ini adalah pendapat Muhammad Ibn Sirin rahimahullah. Li'annahu ijtama'a fihi hajjul muslimin wa 'idul yahud wan nasara wal musyrikin. Karena pada hari tersebut berkumpul antara hari besar Islam dengan hari besar Yahudi, dengan hari besar Nasara, dan dengan hari besar kaum musyrikin, yakni Majusi. Qala walan yajtami' qablahu wala ba'dahu. Dan belum pernah serta tidak akan pernah lagi terulang satu hari yang seperti itu selain hari Hajjul Akbar, hari Arafah di hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral akhirahimani wa rahimakumullah, akhir dari kisah perjalanan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya nanti setelah beliau pulang dari Hajjatul Wada', kemudian turun ayat-ayat yang lain yang mengisyaratkan tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau sedang di Arafah, banyak hal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk beliau mempertegas kepada para sahabat yang hadir ketika itu agar memperhatikan manasik haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Hajjatul Wada' tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat Jabir bin Abdullah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmil jimar. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melempar jumrah. Fawaqafa. Lalu beliau pun melanjutkannya dengan wukuf. Waqala, dan beliau kemudian berpesan, litakhudhu anni manasikakum, hendaknya kalian ambil baik-baik dariku manasik haji kalian ini. Fala'alli la ahujju ba'da ami hadha, siapa tahu aku tidak akan berhaji setelah tahun ini. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, nazalat awsata ayyamit tasyriq fi hajjatil wada', di pertengahan hari tasyrik. Hari tasyrik tanggal berapa? 11, 12, 13. Pertengahannya berarti tanggal 12. Tanggal 12 pada hari tasyrik turun sebuah surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu suratul Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu turun di hari tasyrik. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, fa'arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu al-wada'. Ketika surat ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa surat ini adalah perpisahan beliau, akhir dari hidup beliau. Ada pesan di situ yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa khotoban nasa khutbatan amarahum fiha wa nahahum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri mengumpulkan para sahabat dan menyampaikan khutbah. Wa amarahum fiha wa nahahum. Dan dalam khutbah itu banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perintah-perintah dan juga larangan-larangan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhu. Tayib. Khutbah yang masyhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpulkan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Banyak jumlahnya, hampir ratusan ribu orang ketika itu yang hadir. Tayib. Dan ayat-ayat yang lain yang mengisyaratkan tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan bait yang berikutnya. Qala wa mautu raihanata ba'da audihi wa tis'u 'ishna muddatan min ba'dihi. Termasuk peristiwa yang terjadi setelah pulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Hajjatul Wada'. Kata beliau, wa mautu raihanata. Dan Raihanah meninggal. Ba'da audihi, setelah kepulangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu selesai Hajjatul Wada', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kembali pulang ke Madinah. Nah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, tidak lama setelah itu meninggallah Raihanah. Raihanah yang dimaksud adalah Raihanah bintu Zaid radhiyallahu taala anha. Beliau sudah pernah kita bahas. Raihanah bintu Zaid adalah seorang wanita dari Yahudi. Pada tahun ke-6 Hijriah tertawan oleh pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutkan itu ketika peperangan Bani Quraidah. Yang lain menyebutkan bahwa itu saat pengepungan benteng Bani Nadir. Intinya di tahun itu, saat banyak pengepungan benteng-benteng Yahudi. Raihanah termasuk yang ada di dalam tawanan tersebut. Taib. Ada dua pendapat dari para ulama tentang Raihanah bintu Zaid Al-Quradi radhiyallahu taala anha. Apakah Raihanah termasuk istri Nabi atau bukan? Apakah Raihanah termasuk istri Nabi atau bukan? Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Raihanah adalah istri Nabi. Karena ketika tertawan dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dinikahi oleh beliau. Kalau benar, kalau sahih terjadinya peristiwa itu, maka Raihanah adalah min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti beliau min ummahatil mukminin. Tetapi yang lain berpendapat dan menguatkan bahwa Raihanah tidak termasuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ketika itu Nabi tidak menikahinya. Tapi beliau menjadikan Raihanah termasuk asari minal asro, tetap sebagai tawanan, kemudian dijadikan hamba sahaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka statusnya adalah milkul yamin, hamba sahaya yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad beliau menjelaskan qila wa min azwajihi Raihanah bintu Zaid An-Nadhariyah wa qila Al-Quradiyah. Ada yang mengatakan, ada yang berpendapat bahwa Raihanah bintu Zaid dari Bani Nadir atau Bani Quraidah termasuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subiyat yauma Bani Quraidah. Raihanah tertawan ketika peperangan Bani Quraidah. Fakanat Safiyyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataqaha wa tazawwajaha thumma talaqaha tatliqah thumma raja'aha. Namun kemudian dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dinikahi oleh beliau, tetapi sempat ditalak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dirujuk kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini pendapat kata Ibnu Qayyim qila, dan beliau dari tadi menggunakan lafaz qila. Isyarat bahwa pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Lalu kata Ibnu Qayyim rahimahullah wa qala ta'ifatun bal kanat amatuhu. Sebagian berpendapat, di sini beliau menggunakan lafaz qalat. Berarti menurut beliau pendapat ini adalah pendapat yang benar. Kanat amatuhu, Raihanah bukan termasuk istri beliau, tetapi Raihanah adalah hamba sahaya, milkul yamin, milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yata'uha bimilkil yamin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai milkul yamin. Hatta tuwfiya anha. Sampai wafatnya Raihanah, ya ini yang kita bahas, sepulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari haji wada. Fahiya ma'dudatun fis sarari. Raihanah tetap tidak dijadikan istri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Raihanah. Tayib. Kalau beliau dijadikan hamba sahaya milkul yamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepakat para ulama. Khilafnya adalah apakah dinikahi oleh Nabi atau tidak. Maka yang benar bahwa tidak ada riwayat yang kuat menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Raihanah. Tayib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini juga yang dikuatkan dan disebutkan dalam syarah Sahih Muslim oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Kata Al-Imam Ibn Sa'ad rahimahullah, falam tazal indahu hatta matat marja'uhu min hajjatil wada' fadafanahu bil baqi'. Maka Raihanah tetap sebagai hamba sahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat, sepulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari haji wada dan dikuburkan di pekuburan Baqi'. Ini riwayat yang benar, kisah yang benar. Karena ada juga yang menyebutkan bahwa Raihanah masih hidup sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Tapi yang kuat bahwa Raihanah wafat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan beliau wafat saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari haji wada. Taib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Qala wa tis'u 'ishna muddatan min ba'dihi. Dan kemudian sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tis'u 'ishna. Ada 9 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Muddatan, beberapa waktu, min ba'dihi, ay min ba'di wafatihi, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bait ini beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau meninggalkan 9 orang istri. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala bahwa jumlah ini adalah kesepakatan para ulama, tidak ada khilaf bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat masih ada 9 istri beliau yang hidup. Mereka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala Yang pertama adalah Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, At-Taimiyah dari Bani Taim. Yang kedua, Hafsah bintu Umar Ibn al-Khattab Al-Adawiyah. Hafsah bintu Umar Ibn al-Khattab dari Bani Adi. Yang ketiga, Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan Sakhr Ibn Harb Ibn Umayyah Al-Umawiyah. Ummu Habibah putri dari Abu Sufyan dari Bani Umayyah. Yang keempat, Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash Al-Asadiyah dari Bani Asad. Yang kelima, Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah dari Bani Makhzum. Yang keenam, Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah dari Bani Hilal. Yang ketujuh, Saudah bintu Zam'ah Al-Amiriyah dari Bani Amir, dan beliau yang tertua, yang paling tua dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, yang berapa? 8. Juwairiyah bintul Harith. Juwairiyah bintu Harith Ibni Abi Dirar Al-Mustaliqiyah dari Bani Mustaliq. Dan yang ke-9, Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab An-Nadhariyah Al-Israiliyah Al-Haruniyah dari Bani Nadhir. Dan Sofiyah termasuk keturunan Nabi Harun alaihi salatu wassalam radhiyallahu ta'ala anhunna wa ardhahunna. Itu ke-9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat Sirah Nabawiyah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala jilid yang ke-4 halaman 579. Tayib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, beberapa peristiwa yang terjadi di tahun ke-10 Hijriyah. Berikutnya, beliau akan menyebutkan fasal tabi'un ahdathus sanatil asyirah minal hijrah. Bisa dibaca tabi'un ahdathus sanatil asyirah minal hijrah. Bisa dibaca juga tabi'u ahdathus sanatil asyirah minal hijrah. Pasal tambahan tentang kejadian-kejadian lain yang terjadi pada tahun ke-10 Hijriyah. Dan itu dimulai dari kisah sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.